kau di komplek merah tawarkan kamar dan cinta padaku kubeli dengan proska sepertiga tarif kubayar dengan uang untuk pembayaran listrik, TV, telepon, mesin dan lain-lainnya. Ku dekap kau dan ku peluk erat-erat, ku memeluk selimut dan bantal guling di kamar tidur saat malam dingin. Ku tatap matamu, kau tatap mataku, lantas kita berdua tersenyum. Ku sentuh bibirmu, kau remas punggungku, lantas kita berdua menggila. Ku buka bajuku, kau buka bajumu, lantas kita berdua cengkrama. Sadar bahwa saat itu kita telah jatuh dalam nakal yang semu, seperti dua ekor anjing kampung yang tak mengenal dosa dan malu. Oh iya, hangat tubuhmu ku dapati lewat cinta yang punya harga setengah gila, yang terhitung mahal buat orang sepertiku, yang cuma punya satu pabrik benang, yang cuma punya satu glosir gula, yang cuma punya satu usaha konveksi dengan 4.444 karyawan, dengan 3.333 karyawati, dengan 2.222 pekerja waria. Terlalu mahal, namun tak apalah, namun tak apalah, sebab 7 samudra telah ku lalui, sebab di 10 negara telah ku cari, namun ternyata cinta yang dahsyat ini akhirnya ku dapati di ranjang reyot kamar kontrakan, di ranjang reyot kamar kontrakan.